Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Aw kama qala aidan fi ayatin ukhra: Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhiril ayat. Aw kama qala aidan: wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'aliyyul 'adzim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidah, terkhusus segenap para guru-guru, para kiai yang hadir, di antaranya yang kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Mardani SAG, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ferry Taufik Soleh, dan yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Al-Mukarram Bapak Haji Marta DS, dan segenap para guru, para tokoh masyarakat, para orang tua yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya. Para panitia penyelenggara peringatan maulid, para aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, dan segenap para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang insya Allah hadir dan kumpul kita hari ini dalam rangka syiar maulid Nabi Muhammad SAW Depok koma 2 Desember 2018, garis doyong 24 Rabiul Awal 1440 H, menjaga kerukunan umat beragama dan ukhuwah Islamiyah dengan suri tauladan Nabi Muhammad SAW Masjid Jami At-Taqwa Rawa Denok Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca diri dah tuh di belakang gede. Mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita hari ini Allah catat sebagai amal ibadah. Dan kumpul kita hari ini senantiasa mendapatkan berkah, diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia, Waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Udah rada tengari. Bahwa hadir dan kumpul kita hari ini cinta kita kepada Rasulullah. Ya Bu. Ya Bu. Apaan? Oh kan kita ngomong ya pada kongko. Dan matanya kemarin kebanyakan balon ini sih. Waduh, muka gue gak kelihatan nih, kelihatan balon. Bahwa hadir kita hari ini karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Mana buktinya cinta kita ke Nabi? Bahwa kita bisa hadir dan kumpul di halaman Masjid Jami At-Taqwa ini membuktikan salah satu bentuk tanda cinta kita ke Rasul. Sebab kenapa? Karena Rasulullah begitu sayang dan cintanya terhadap kita umatnya. Cintanya Nabi terhadap kita orang kampung Rawa Denok dibuktiin sama Rasulullah. Mana buktinya Ustaz? Ketika Rasulullah mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Kata malaikat Jibril, Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan amanah bahwa nyawamu yang mulia akan dicabut, menurut kamu bagaimana? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi, Allah bilang, ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu jaminannya lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka, dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah, Nabi masih mikirin kita po. Nabi masih mikirin kita. Nabi masih mikirin kita. Nabi. Bahkan detik-detik beliau mau wafat keluar dari mulut Rasulullah, yang beliau cari apa yang beliau ucapin dalam mulutnya. Bahkan wafatnya beliau ketika mau wafat ngomong Rasulullah, ummati, ummati. Rasulullah mau wafat, mau meninggal dunia, nyari-nyari kita umatnya. Ini sayangnya Rasul. Kalau kita kan lain po, mau mati anak kita kumpulin. Mat, Shin, Roh, Ji, kumpul sini, kumpul. Romana bapak udah gak kuat bawa penyakit sini. Ngumpul-ngumpul ade lo yang bontot bilangin. Bapak mau mesen sama lo. Kalau gue udah kagak ada umur. Itu ruko pinggir jalan lo jangan jual. Emang apa bak punya Cina? Digrebek kita sama Cina. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin, bener po. Tapi Rasulullah yang beliau cari luar biasa, kita umatnya. Di dunia sayangnya begitu besar, di akhirat sayangnya dibuktiin lagi sama Nabi. Mana buktinya? Ini ada cerita po. Mau denger gak po? Ini cerita sebenarnya rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong bang. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini cuma kita doang nih yang tahu. Bu, diriwayatkan dalam salah satu kitab, ketika nanti datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati. tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-marin ngaku Tuhan, kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Agak ada yang nongol bu, pada rebah semua. Kiamat. Wah, siapa yang berani bangun? Seluruh pemimpin dunia ditantangin nama Allah. Mana Jokowi? Jokowi dicari po. Masih rebah lah, kiamat. Enggak mungkin nempil. Agak lah, enggak nongol dia. Enggak nongol dia mah. Kiamat. Enggak lah, enggak nongol. Ibu. Lalu Allah nyombong di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong kok, udah pantas banget. Emang kaget lagi? Baru dah yang dihidupkan pertama oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali, dibangkitkan oleh Allah, maka dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya po, mau diatur bang, bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana, yang bagian ngatur konsumsi siapa, yang bagian mintain duit selawatan siapa, yang bagian ngamplopin kiai siapa. Panitia diatur bagi tugas. Lalu Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob, ente tugasnya siapin surga buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan anak yatim, yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Wow, mantap. Ya Pak, mulai buruan lewat sini. Ya, jalan. Ya, Pak. Tiga-tigaan aja Pak, kayak ban beca. Ya, sini ngemuat ya Bang. Ya, atur Bang. Sian mak-mak. Nih. Luar biasa malaikat Jibril, malaikat Ridwan. Allah panggil malaikat yang kedua. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia gak pernah sujud, rumah dekat masjid gak pernah nginjek masjid, ama pengajian rada gedeg, ama ustaz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Kenapa leher botol kecil? Karena dicekekin mulu sama dia. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot, udah parah bang. Tuh makhluk nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Aking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan habis, palanya dikerepuk semua. Kucing melongo, nungguin pala. Lagi emak-emak sekarang, banyak kan pakai presto. Wah, tulang hancur di presto semua. Kucing pada kurus, kehabisan tulang. Pendek kata nih manusia gak pernah berbuat amal soleh, yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. Berangkat ke TKP. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin masuk ke surga. Ngapain saya ke surga ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam mbak. Turun dia nyari kuburan Nabi. Alam udah hancur semua, udah rata kok, udah hancur-hancuran dah. Di tengah jalan Jibril sama Mikail kongko. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu, gua juga bingung. Lu nanya gua, udah rata semua udah ini, bagaimana nyari kuburan? Jangan kan nyari kuburan. Nyari rawa denok aja gak nemu kita ini. Lah udah rata semua bu, udah gak ada di Google Map, gak nemu udah. Cari di GPS juga gak ada. Terus bagaimana urusan kita ini berdua? Sujud aja nyok, ngapain sujud? Minta petunjuk sama Allah. Akhirnya Jibril Mikail sujud, dengan izin Allah terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadha ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Heeh. Benar ini kiamat. Benar Muhammad. Cius. Itu cius saya tambahin, Po. Ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih ya? Itu tambahan doang. Benar kiamat Jibril? Benar Muhammad. Keluar dari mulut Rasulullah apa yang beliau ucapkan? Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati? Umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya sih masih pada rebah semua Muhammad. Gue sih kagak tahu urusannya. Gue mau tugas gue nih bangunin lu dari kuburan, ngajak lu ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Udah ayo Pak, berangkat ke Kemon. Berangkat tuh Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah otw ke sorga. Wih, naik Grab. Bu, sampai di dalam surga Rasulullah kayak orang kagak betah, Po. Mondar-mandir bengong Nabi, mukanya galau banget, mukanya kelihatan bete, boring, gabut. Kata Allah negor kan, Muhammad, ngapa sih lu bengong aja, enggak betah di surga? Betah ya Rob, saya udah enak di sini. Kurang fasilitas? Cukup. Tapi kenapa bengong begitu? Saya bengong begini kepikiran umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana sehingga mau enak-enakan di dalam sorga. Sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Sekarang mau kamu apa? Muhammad, ngomong. Izinkan saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Ada pemimpin sekarang model begitu, Po. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada begitu pemimpin? Nggak nemu, udah masuk DPR mah lupa. Ya, di demo aja nggak keluar. Iya, Po. Oh, yuk, kalau menjadi doang kita dirayu-rayu. Sekarang nih banyak caleg pada ngayap nih, bye-bye. Iya, dia pada jualan kecap, Po. Kecap kemanis. Bye-bye, Po. Jangan sampai ketipu sama caleg. Kalau jadi tenang aja Pak, Bu. Kalau saya jadi jalanan rata, Bu. Rata sama air. Banjiran mulu. Ini dekat batu tompo Bang. Seng deh. Nih wartawan Tempo ini. Tuh kabel lu panjang amat itu. Bebe Bang tak kegulung kabel. Jok keliling sono saya lihat dia. Jok tarik lagi ke sono kabel. Itu kagak kejiret. Nih, Bu, Rasulullah udah di dalam sorga keluar nengokin kita. Mimpin sekarang mana-mana, Pong. Belum ada, nggak ada ya. Nggak nemu. Orang kalau naik panjat pinang kan yang paling capek yang di bawah. Itu yang di bawah udah diles-iles lehernya Bang, melintir sono melintir kemari. Tapi hati orang yang diinjak di bawah kan ngomong, biarin, gue sih gak apa-apa diinjak di bawah, asal lu naik ngatas. Bener Po. Tapi kalau udah di atas ingat itu, hadiah banyak, bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini kadang-kadang udah kita naikin, nyampe di atas, abis hadiah juga garas dewek, Po. Semuanya, makan semua duit rakyat, panci-pancinya aja kerepus semua abis. Duit rakyat dimakanin, bensin dia minum, solar dia minum. Aspal dia makan, Po. Kabel telepon dimakan juga sama dia. Kita yang sengsara rakyat, bener. Yang susah makin susah, barang-barang pernah naik semua. Giliran BBM naik kagak bilang-bilang, diem-diem. naikin BBM, tahu-tahu udah naik aja pertama, Bepo, bensin pada naik. Eh giliran jalan tol gratis diumumin, PA. Enak buat kita itu. Iya, udah jangan pilih lagi besok itu dia. Najong. Orang mau reuni 212 pakai dilarang, najong. Takutan itu dia, takut kalah. Panik, panik, ada yang panik, ada yang panik, takut diganti. Hahaha. Mana orangnya itu, saya tabok yang begitu. Sontoloyo genderwo. Nih. Jadi kesana-sana ngomongin apa sih, Pak? Rasulullah keluar dari surga, lalu manusia seluruhnya dihidupkan oleh Allah. Nih, datang nih Bapak Dewan kita nih. Ini dia yang lagi kita tunggu-tunggu. Bawa duit ini biasanya. Wah, agak nyumbang ngapain datang? Ya, Bang ya, numbang dia. Abangku, ya silakan Bang. Dalam. Keren banget kayak mau nikah lagi Bang lo. Ini abang saya CS saya beliau di Partai Gerindra. Ini mau nyalon lagi. Mudah-mudahan dia kalau bagi duit menang. Nah, kalau enggak bagi duit belum tentu lah. Ya Bang ya, hai panitia. Terus Bu. Ya Allah, Rasulullah keluar dari surga baru manusia dihidupkan kembali oleh Allah. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat dihidupkan kembali masing-masing kita bawa diri. Anak enggak kenal orang tua, orang tua enggak kenal anak, bini enggak kenal laki, laki enggak kenal bini, masing-masing bawa diri. Po, matahari sejengkal di pala kita, panas udah pasti, keausan udah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di pala kita. Panas udah pasti, aus udah pasti, kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit kagak yang jualan air. Alfamart, Indomaret tutup udah enggak nemu. Galon isi ulang enggak ada di sana, Po. Tapi disediain buat orang yang rajin selawat cinta sama Nabi. Apa yang disediakan? Haudhuka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Disediain telaga kausar buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Kalau kita minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang yang gak demen maulid, gak demen baca sholawat, biarin disono dia kausan, dia kecekek, rasain. Gak ada yang nolongin. Na'udzubillah min. Maka sholawatlah perbanyak di bulan Rabiul Awal. Ini bulan maulid, cinta kita menabi, banyakin baca sholawat. Sholawat baca po, sholawat mbat, sholawat, sholawat mbat, sholawat baca. Makanya orang tua dulu, emak-emak kita tuh getol banget baca sholawat. Ngapain aja dia baca, masak dia baca sholawat, goreng tempe baca sholawat, nyuci baca sholawat, sampai bikin sambal aja orang dulu baca sholawat po. Enak sambil nguleg. Ya Muhaimin ya Sadam, salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Sambelnya enak, sedep-sedep masakan orang dulu. Kenapa? Dibarengin nama selawat. Sambil goreng tempe. Ya Muhaimin ya Salam. Keenakan selawat tempenya angus. Pas lagi makan lakinya marah-marah. Nyalu, ngapa tempe angus? Ini gara-gara Muhaimin Bang. Muhaimin orang mana? Pimpinan partai? Bukan Bang, bukan, bukan, bukan. Bukan nama orang, ini nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil baca selawat. Iya Bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Tuh, kagak jadi ribut po. Emang emak-emak, empok-empok sekarang ngomong lagi gede sama laki. Masak, nyanyi, goreng tempe, nyanyi. Ambil kedegam laki nyanyi dan wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, kau cerai aku setelah kau punya istri baru. Jadi kalau kayak maling motor gitu. Lakinya dengar begitu agak jadi masak, habis kompor tendang-tendangin melakinya. Makanya kalau selawat bikin adem po, biar kita gedeg banget pakai selbatnya selawat jadi adem. Benar kita nih kesel sama laki. Ayo bang, mau gue gedeg sama lo. Dari kemarin emang gak pernah gue dibagi duit sama lo. Ayo berantem. Tapi sebelum berantem selawatan dulu gitu. Lakinya namanya Komar, tunjuk aja po. Komarun, Komarun, Komarun sidina Nabi, Komarun. Enak apaan? Bininya namanya Jani, dibalikin nama lakinya. Wajani, Wajani, Wajani, tekanan batin. Wajani, lo kesel aja dia tekanan batin. Anak kan nyautinnya, jemalu ya jemalu, ya jemalu ya jemalu. Lo katanya malu, katanya malu. Boh, alhamdulillah. Satu kali kita selawat kepada Rasulullah, 10 kebajikan dibalas oleh Allah. 10 kali kita berselawat, 100 kebajikan dibalas oleh Allah. Maka orang yang berselawat disediakan apa? Telaga Kautsar di hari Padang Mahsyar nanti. Saat itu kita butuh pertolongan, Bu. Kumpul di Padang Mahsyar semuanya, masing-masing bawa diri. Ngadu rombongan kita kemana? Datang minta pertolongan ke Nabi Adam. Rombongan datang berbondong-bondong ngomong, ya Adam, anta abal bashar. Adam, engkau bapak moyangnya manusia. Kami dalam kesusahan, tolongin kami. Nabi Adam, Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini, punya dosa dulu di sorga, gak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Nabi Adam dosanya atuh, makan buah khuldi doang. Makanya Nabi Adam makan buah khuldi, bu, buah khuldinya nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolannya di leher. Kalau enggak percaya ntar pulang pegang leher laki kita dah. Tanya pelan-pelan bisikin, bang ini buah khuldi ya tuh. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi enggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur nyangkut di dada, bu. Kalau nyangkut di dengkul mah repot. Nah, ribet lah kalau nyangkut di dengkul. Anak nangis minta tetein, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang mimi lah ribet. Nyampe di dada buahnya tebelah dua, alhamdulillah. Untung tebelah dua po. Lo kalau satu doang di dada, lo kayak tumor. Nabi Adam gak sanggup nolongin po. Nabi Adam gak sanggup. Kata Nabi Adam, jangan-jangan sama gua. Coba datang aja ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Ngadep rame-rame kita ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar mang liar. Aduh nanaonan silaing mang, rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga ribet tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak satu susah banget tuh. Si Kanan gojek naik getek kagak mau. Jamuan kelebu ngikutin orang kafir. Dah sono datang aja ke Nabi Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Rame-rame kita ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja. Jangan. Gue juga punya dosa seumur hidup. Bohong, 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali po. Nangis di hadapan Allah. Lah model kayak kita mau bohong sabar jadi lalap. Kagak nangis-nangis nyengir mulu. Nabi Ibrahim gak sanggup nolongin. Kata Nabi Ibrahim, datang aja ke Nabi Isa. No, Isa bisa kali nolongin. Dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ngadep kita rame-rame ke Nabi Isa. Nabi Isa tolongin. Kata Nabi Isa, jangan sama gua Nabi paling miskin gua mah. Bapak kagak punya, bini kagak punya. Makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa kagak kawin. Nabi Isa gak kawin po. Nabi Isa gak kawin. Makanya kan umatnya ikut-ikutan kalau kawin juga. Tuh pastor enggak kawin dia, kan sayang-sayang ya. Punya perabotan enggak dipakai ya, Bang. PA itu dia. Enggak ada yang sanggup satupun para nabi dan rasul yang nolongin. Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rasul sujud di hadapan Allah, dilihat sama Allah, kenapa kau Muhammad sujud? Bangun, bangun, bangun. Kamu mau minta apa? Ngomong. Apa kata Rasulullah? Ya Rab, izinkan saya ya Rab memberikan pertolongan buat umat saya. Akhirnya Rasulullah diizinkan memberikan syafaat. Dipanggillah kita muanya, umatnya Rasulullah dipanggil. Ummati analaha, ummati ta'ali, ummati, umatku sini, umatku sini, sini, sini sayang. Nabi manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil enggak sembarangan orang. Ada tandanya, ada mereknya. Yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat enggak sembarangan orang. Ada tandanya, ada mereknya. Benar. Apa mereknya Ustaz? Mereknya bukan gambar pala banteng. Mereknya bukan gambar pohon beringin. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang agak sembahyang-sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar bercahaya, Bu. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Kebangetan hitam karena sering wudu. Maka maulid sukses hari ini. Kelar maulid ada peningkatan ibadah. Sesuai tema kita tuh, menjaga kerukunan umat beragama dan ukhuwah Islamiyah. Kita kumpul di pengajian. Nih kita kumpul biar supaya kompak bersatu umat Islam, ya Bu. Ya Bu. Iya, umat Islam harus kompak ngaji begini nih. Kan enak ngaji kumpul, bisa ketemu silaturahim. Orang yang ngajinya, ngaji kan dosanya diangkat kok. Dosanya dirontogin, dosanya diusek, dihapus, ditipek, digebeg. Ini kita kumpul begini, dosa kita dirontogin, raba dada kita masing-masing, Bu. Bang, pahala apa dosa banyakan? Banyakan dosa, dosa yang kecil, yang sengaja, enggak sengaja. Tuh, dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman, tetangga. Apalagi dosa sama laki, mau sabar-gabrek, pok. Ini jangan belaga-belaga budek, pok, dosa sama laki. Berangkat ngaji laki diperintah, Bang, gua ngaji dulu, ntar kalau hujan jemuran gua angkatin loh. Ada di sini bini begitu ada. Seh, mana orangnya, Bang? Orang mah jangan begitu, po. Kan kita kagak sadar tuh bikin dosa. Kadang laki-laki tidur bangunin salah. Bangun, Bang, lu lihat noh udah jam berapa? Laki-laki tidur suruh ngiat jam. Nah, dia aja yang melek ngiat jam ya, Bang ya. Kan salah-salah aja tuh, wadon. Pengannya po, ngaji mah ilmu ada, terus jadi istri yang soleha. Kalau istri yang soleha, enggak punya beras, enggak punya duit, enggak pernah minta sama suami. Jangan minta sama suami, Bu. Jangan minta sama laki lah, enggak punya duit, minta sama Allah. Cuma ngomongnya di kuping laki. Laki lagi duduk ya di bangku sambil lewat, ngomong aja udah, ya Allah. Masa enggak ada beras, ya Allah. Yang kenceng po, entah aja denger kan. Nih makanya, Bu, Masya Allah, orang sekarang pikirannya aneh. Pikirannya cuma praktis doang. Ngapain ngaji sama ustazah, sama kiai, sama guru, pakai kitab, udah enggak zaman. Sekarang udah zaman modern, kata dia. Ngaji enggak perlu pakai guru, pakai kitab. Sekarang udah zaman internet, tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya sama Google doang, po. Ngajinya kagak, nanya mulu sama ustaz. Ada ibu-ibu nanya tuh kemarin, ustaz nanya, nanya apa Bu? Saya lagi sholat, terus kentut. Itu kira-kira batal gak Pak Ustaz ya? Ya batal, Bu. Ibu nanya pengetes saya sih. Bukan begitu Ustaz, kalau udah batal saya mau sembahyang lagi, kira-kira harus wudu lagi apa kagak? Ya wudu Bu, masa enggak wudu? Terus lagi wudu kira-kira saya basuh muka enggak Pak Ustaz? Ya basuh muka, nanyanya banyak. Itu dia Ustaz inti pertanyaannya, enggak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu Bang sama saya. Emak, saya kagak jawab Po, saya balik tanya aja. Po, Mpo, begini dah Po, saya tanya dulu. Mpo kalau kentut, yang malu muka Mpo apa pantat Mpo Po? Lah muka saya Ustaz malu, nah makanya muka Mpo yang dicebokin. Saya kata gitu aja udah, suwe bener nanya. Kayaknya ngaji orang begitu sekarang aneh-aneh Bang. Agama dikaitin akalnya doang. Kalau nyambung sama akalnya diikutin, kalau gak nyambung gak diikutin sama dia. Ustaz saya ngirim Fatihah buat yang mati, apakah Fatihah saya sampai? Ada yang nanya begitu. Saya kagak jawab. Malah saya balik tanya, Mpo ngirim Fatihahnya kapan Po? Kemarin Ustaz saya kirim. Terus Fatihah yang Mpo kirim balik pulang apa enggak? Ya enggak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau enggak balik pulang berarti nyampe. Lah orang je kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe ya Po? Kalau percaya mati aja dulu, saya kata gitu aja. Kalau udah mati saya bacain Fatihah di kuburan Mpo. Terus kalau kagak nyampe miss call aja Po dari dalam kubur. Suwe bener nih Po ya. Nih makanya ngaji dah. Enak kalau kita ngaji ilmu ada, ibadah jadi bener. Duduknya kita kumpul di pengajian, dosa diangkat, pahalanya gede. Nih kita kumpul begini pahalanya luar biasa. Nih namanya jiping, ngaji kuping. Jider, ngaji sambil nyender. Ada lagi jiler, datang. Ikutin guru, ustazah kita, ustazah bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Ustazah kebet, ustazah tutup lah tutup. Temen nanya halaman berapa cing, oh boleh kebet tuang tuh, datang aja. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rokaat, amin. Pernah sembahyang 1000 rokaat? Ya, boro-boro 1000 Po. Sembahyang terawih aja ngiat jadwal imam. Malam ini imamnya dia nih terawih, ya lama nih lama, lama nih dia. Udah pindahnya pindah terawih. Enggaknya membayang terawih imam tuh yang cepet favorit udah tuh imam. Enggak pakai usoy lagi. Allahu akbar minallin. Allahu akbar minallin. Nenek di belakang nyungsep juga gue ini kok. Oh, jangan kencang-kencang lah kalau jadi imam, kalau jadi supir ngiat penumpang. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Benar? Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Enggak pakai modal. Minimal jeruk 2 kilo bawa. Kadang-kadang nengokin orang sakit kagak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit buah-buahan orang sakit dimakanin. Ngaku aja Po. Pakai ngomong dia lagi sakit Ustaz itu mulutnya pahit enggak makan buah, makanya kita yang makanin. Akal itu mau akal lu Po. Pulang dari rumah sakit gembol bawa makanan. Makanya kita kumpul di pengajian gak ada ruginya Bu. Insya Allah yakin. Udah tua mau ngapain lagi kita ngaji udah. Dan nenek-nenek. Ustaz saya mau ngaji sebenarnya cuman repot banget. Ngomongin repot sama juga repot Po. Dari muda udah repot punya anak ngurusin anak repot lagi. Udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngajinya? Orang ngaji gak ada batas waktunya. Mulai di bedong sampai kita di bedong lagi. Apalagi udah tua ngaji udah nek pegang tasbih banyakin zikir udah tua dan nenek-nenek mau ngapain lagi udah mau mejeng di jalanan siapa yang menggodain nenek-nenek jangankan anak muda setan aja ogah godain udah ngaji kumpul kenapa Bu orang ngaji Masya Allah luar biasa nanti kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai di dunia kita kumpul bareng sama guru-guru kita ntar di akhirat kita kumpul bareng sama guru kita. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya. Yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sono. Guru dipanggil duluan sama malaikat. Guru cepetan masuk surga. Pintu surga mau ditutup. Tar dulu malaikat. Murid saya belum nyampe dari Rawa Denok. Udah kali duluan ke surga murid lu. Dilihat ke surga. Kagak ada sama gurunya. Guru laporan sama malaikat. Malaikat mana murid saya? Katanya udah ke surga duluan. Saya lihat kagak ada di surga. Malaikat ngomong, guru mohon maaf, tempat cuma dua di sini. Kalau enggak surga neraka, coba cek ke neraka. Mampir dulu kali murid lu di sono. Gila belain guru ke neraka Po, nyari-nyari kita tuh. Sampai pintu neraka, ada yang teriak dari dalam. Guru, tolongin, Dia kenal sama gurunya. Gurunya udah gak kenal. Udah pada angus. Gurunya penasaran, coker-coker kenalin sama guru. Nah, lu roh. Nah, lu ngapa di sini roh? Ya, roh, lu kan ngaji sama gua, roh. Ngaji mah ngaji guru, cuman pulang ngaji guru saya omong-omongin mulu. Nah, bebepo lu nyangkut dulu ntar. Macam-macam sama guru. Iyalah, mandang wajah guru kita udah ibadah. Siapa yang ngomong? Rasul, an-nadhar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana, Ustaz? Bukan di jalanan, bukan di angkot, bukan di mall, tapi mandangnya di majlis. Bahkan Rasul bilang, an-nadhar ila wajhil alim dakhalal jannah. Mandang wajah orang alim masuk surga. Enak benar Ustaz tibang mandang doang masuk surga. Ada sebabnya. Kita memandang guru kita, guru kita pernah memandang wajah gurunya, gurunya memandang wajah gurunya lagi, gurunya lagi mandang wajah gurunya, gurunya, gurunya mandang wajah gurunya, gurunya, gurunya mandang wajah gurunya, gurunya, gurunya, gurunya lagi mandang lagi ke guru-gurunya, wajah gurunya mandang lagi, terus sampai ke tabi'in tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Alhamdulillah. Oh, makanya kita pun enggak ada ruginya ngaji dah. Apalagi sekarang kita, masya Allah, ngeri. Godaan banyak. Ada aja halangan mau ngaji, keluar rumah, yasinan, gerimis. Ada aja tuh malam Jumat. Ya po, udah gira, udah cap, dandan udah cakep banget. Gerimis. Itu bukan orangnya keluar rumah, tangannya keluar rumah. Ya, gerimis. Ngomong dalam hati gerimis, lagi mau ngaji ntar juga gede, gede bener, manjur banget tuh omongan. Gila, malam minggu udah dangdut nih, kali kondangan nih, rame nih, nonton gerimis juga, buseng, gerimis lagi menonton dangdut, ntar juga penter, kok manjur banget itu omongan. Makanya orang hajatan jarang dihujanin, emang dia banyak pawangnya. Iya, kalau kodok diikat di pojokan tenda, sama dia. Banyak kalau hajatan pengen kagak hujan, pok kodok ikat di pojokan tenda dah. Yang kenceng, biar teduh kayak apa juga gak bakal turun itu. Lakin dah pok, praktekin tuh. Kodok ikat di pojokan tenda yang kenceng, biar teduh kayak apa gak bakal turun. Bener pok, yang kenceng ikatnya. Kalau ngikatnya gak kenceng, dia ntar lompat. Ya kodoknya gak turun pok, masa hujannya. Nih ya Allah, masya Allah kita bu, luar biasa. Ini lewat maulid tingkatin ukhuwah Islamiyah, kita kumpul di pengajian, amin. Kita kumpul kompak bersatu. Sekarang kita, masya Allah. Makanya kalau kita ngaji ilmu dapat, ibadah jadi benar. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang kalau udah ilmunya gampang. Saya ngomong begini nih, yang di pojokan atau pinggir jalan tukang dagang pada kedengeran. Kenapa? Karena pakai ilmu. Ilmu apa Ustaz? Ilmu teknologi, sound system. Nih, kalau kagak ada ginian, lecet gorokan. Orang banyak begini kita ngomong. Ya pok, ini kan ilmu nih bikin hidup mudah. Ngomong pelan jadi kencang, yang jauh bisa kedengeran. Saya pernah ngecek sound Tabligh Akbar, lapangan ribuan jamaah. Saya cek dulu, tes, cek sound, Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah juga. Saya nanya benar-benar bang. Ibu bapak yang di pojok sono kedengeran kagak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orang dia nyaut. Ini ilmu bikin hidup mudah. Orang biar ilmunya banyak salah naro diomelin po. Mana buktinya? Tadi ada kori kita, suaranya enak, kiroatnya bagus. Boleh kori baca begitu. Kenapa? Karena ada ilmunya. Tapi ketika jadi imam sholat, itu kori enggak boleh bacanya kayak tadi. Mentang-mentang kori internasional, sholat jadi imam. Takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, kelamaan mam lo. Kloso dan makmum po. Ini orang punya ilmu salah naro. Biar kori internasional banget, kalau lagi jadi imam sholat tetap bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Murotal. Apalagi yang gak ada ilmunya. Dengan ilmu hidup mudah, dengan seni hidup jadi indah. Orang kalau udah seninya hidupnya gak kaku. Baca Quran pakai seni, enak didengarnya. Seni apa? Seni tilawah. Adem rasanya, Bu, tadi kita dengar baca Quran. Benar? Pakai seni. Baca solawat pakai seni. Seni apa? Seni hadro, seni marawis. Lebih enak, adem didengarnya. Coba baca solawat, kencang doang, kagak ada lagu-lagunya. Kurang enak. Salatullah. Salamullah. Malatoha. Rasulillah. Kurang enak, Bu. Kalau pakai hadro kan enak. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Adem rasanya ya, Bu. Enak adzan di Masjid At-Taqwa nih. Wah, kalau kagak ada lagunya kaku, kencang doang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaget orang. Makanya pakai lagu, suaranya yang enak pilihin. Muadzin yang adzannya bagus. Adzannya benar, lagunya benar. Jangan kayak bocah kampung saya, adzannya benar, lagunya salah. Lagu dangdut dibuat adzan. Mana adzan maghrib lagi kencang banget, orang pada kaget. Hayyalal shalah. Hayyalal shalah. Hayyalal falah. Hayyalal falah. Allahu Akbar. Lagu si Malakama dicanyiin buat adzan. Makanya kita pengen, Po, seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Orang kalau ada agamanya hidupnya terarah. Kenapa? Karena agama itu aturan. Berarti orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik pun ada dalam Islam. Ajaran Islam yang kecil-kecil aja dah sering kita lupain tuh di rumah. Tengok aja dalam rumah kita, Bu, Islam ajarannya begitu banyak. Islam ngajarin masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada doanya, bener? Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, mau makan, selesai makan, doanya ada. Adab makan diajarin kita. Kalau makan satu nampan, berlima, berempat sama temen, adabnya pakai. Apa adabnya Ustadz? Pertama, suapan kita kecilin, jangan gede-gede. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Lagi makan teman kita liatin mukanya begini, kok orang kesinggung. Lapar bener mana gua tuh. Yang ketiga, emang jatah kita bagian di situ, rawatin aja, maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman kita sebelah kita korek-korek, longsor jatahnya. Makanya adabnya ada semua. Mau tidur, bangun tidur, ada doanya. Tidur sama bini, tidur sama laki, ada doanya. Menjarang keburu kebaca, ada doanya itu. Lagi kumpul bareng sama temen kita ngeriung, ngobrol rame-rame. Lagi ngobrol rame-rame, resep-resepnya, dengar suara kentut. Islam ngajarin, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Sampai ke situ Islam ngajarin, Po. Maka lagi kumpul bareng nih, Bang, kita ya rame-rame ngobrol, kongko dengar suara kentut, diem aja. Jangan pakai ribut, rasain aja. Kadang-kadang kita kan rame, ribut. Siapa nih lu kentut? Ya enak aja, lu kali rame jadinya, Po. Udah antepin aja, silent, diem. Ibu, sebab kalau kita ngaji fikih, di fikih ada tuh diajarin bab kentut. Tuh, ada semua Islam lengkap. Bukannya jorok nih, ada 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Ini biar tahu, Po, kentut pertama jenisnya suaranya gede, tapi baunya kurang begitu bau. Ada, jadi menang suara doang nih. Yang kedua, suaranya enggak ada, tapi baunya luar biasa. Ada, tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Yang ketiga, kentut keluarnya kepaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah, itu ada kentut yang keluar kepaksa begitu. Yang keempat nih, Bang, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Oh, kok bisa bau, Ustadz? Iya dong, karena habis kentut ada yang nyusul. Tuh, yang nyusulnya itu, Po, yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin namanya cepirit. Itu bahasa Mandarinnya. Iya, ampasnya nyusul. Makanya ngaji kita biar paham. Alhamdulillah. Iyalah, hukum Islam gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Benar. Islam sebenarnya hukumnya gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Mana hukumnya? Kita ngaji fikih sebentar. Bu, air kencing najis enggak? Najis. Air sperma? Enggak najis. Beda. Air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar, padahal air sperma enggak najis? Atau sebaliknya, kenapa bis kita kencing kita enggak diwajibin mandi hadas besar, padahal kan air kencing najis? Benar? Terima pakai iman, akal main. Yang najis aja enggak perlu mandi hadas besar, Pak Ustadz, apalagi yang enggak najis. Atau sebaliknya, yang enggak najis aja kita diwajibin mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main, jawabnya pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja, Bu, setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam kita kencing 10 kali kencing, berarti 10 kali mandi. Kira-kira pilek, ampek, meriah gak gayo? Oleh musim hujan begini dingin, beser mulu. Iya, Islam gampang. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma gak tiap hari, gak tiap waktu, gak tiap saat. Ada waktu leba-lebanya. Yeah. Tuh, begitu hukum Islam gampang. Ibu lagi puasa Ramadan, umpama lagi enak-enak puasa pertengahan, halangan. Ya Bu, head, berarti enggak puasa, enggak sholat. Meninggalkan puasa, meninggalkan sholat. Kenapa ketika nanti kita selesai Ramadan, kita diwajibkan mengqadha puasa, bukan diwajibkan mengqadha sholat. Padahal perintah sholat lebih fardu daripada puasa. Karena puasa ada aja boleh. Lagi sakit kagak boleh puasa. Perjalanan jauh gak boleh puasa. Tapi kalau sholat, kapan aja, dalam bentuk apapun kita, dalam kondisi apapun, diwajibkan sholat. Kenapa? Selesai kita tiris, datang hari raya Idul Fitri, dapat 3 hari atau 4 hari, kita diwajibkan mengqadha puasa yang kita tinggalin. Kalau diwajibkan mengqadha sholat, ribet. Umpama 7 hari kita halangan, enggak sembahyang, enggak puasa, berapa waktu sholat yang kita tinggal? Sehari 5 waktu, 5 dikali 7, berarti 35 waktu. Kalau diwajibkan mengqadha sholat, ribet berabe. Jagain darah head aja ribet, tampal sono tampal kemari, ya Pak. Apalagi diwajibkan mengqadha sholat lagi. Islam itu hukumnya gampang, jangan digampang-gampangin. Makanya ngaji, Bu, ngaji dong, ngaji, ngaji. Orang yang ngajinya rajin, Pak, ntar dalam kubur dapat muktafar, keringanan dari Allah. Masuk malam dalam kubur tuh ditanya sama malaikat, marrobuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka. Itu orang kagak nyaut-nyaut ditanya sama malaikat. Malaikat sampai pegel nanya. Laporan sama Allah, ya Rob, mohon maaf, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya enggak nyaut-nyaut, pegel saya nanya. Siapa yang lu tanya? Kenalin. Dikenalin, ternyata ini orang Rawadenok, Rawadenok, iya. Terus periksa dulu dia masih hidupnya bagaimana. Diperiksa semasa hidupnya. Rapotnya dilihat. Oh ternyata ini orang ngajinya getol banget. Tapi diajari nama gurunya kagak paham-paham. Tapi ngajinya rajin. Diajari nama gurunya kagak bisa-bisa. Ngajinya getol banget. Gurunya belum datang, jadi datang duluan. Speaker belum dihidupin, jadi hidupin. Mic belum dicolok, jadi colokin. Ambal digelarin, dia dipanggilin satu-satu temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ibu-ibu, hari ini pengajian. Rodia, Romela, sini lu ngaji kumpul. Sambil ngaji dengerin teman-teman ngumpulinnya tuh, dipanggilin satu-satu dah. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Tuh enak, temennya yang males nyautin di rumah. Ibu-ibu gua kagak ngaji, karena gua lagi nyuci. Nyuci kolor suami malam ngompol dua kali ya. Tuh nenek-nenek ngompol laki-laki. Nah makanya bu, orang yang model begitu ngajinya getol doang, kata Allah. Jangan lu tanya, hey malaikat munkar nakir, apain? Jangan lu tanya, percuma. Itu orang ngajinya rajin, emang kagak bisa-bisa diajarin. Yang model begitu kata Allah dapat mughtafar, keringanan, dispensasi, bebas pertanyaan kubur. Alhamdulillah. Tibang gara-gara ngajinya getol doang. Maka dari itu po, mumpung nih kita masih sehat, masih dikasih kesempatan, nikmat panjang umur, kita manfaatin buat taqarrub ibadah kepada Allah. Karena yang namanya mati kita gak tahu, semuanya kita pasti bakal mati. Yang muda mati, tua mati. Jangan kita ngerasa muda, Ustaz saya masih muda, jauh sama mati. Kagak kok, mati mengacak. Kadang neneknya seger, cucunya duluan. Bener. Kadang yang muda berangkat duluan. Masih muda, cakep, cantik, terkenal, artis, Nike Ardila, mati. Masih perawan itu orang, mati kok sampai sekarang. Alda Risma, Sukma Ayu, mati. Poppy Mercury masih pada perawan, mati tuh dia. Mubazir tuh orang bang, mati. Ade Namnung, artis umurnya 38, mati. Ricky Jo, penyiar bola tuh 40 tahun, mati. Budi Anduk umurnya 40 tahun, mati itu artis. Aji Mas Said 41 tahun, mati. Olga Saputra 32 umurnya, mati bu. Jupe 37, mati itu Jupe. Boleh ngapalin lah. Ya Allah, Jupe mati. Semua infotainment rame nayangin berita. Sampai di Facebook banyak pada komentar, kenapa Jupe meninggal dunia? Karena begitu berat membawa beban. Bebannya gede emang saya lihat bang. Beban hidup kok, beban hidup. Ya Allah, kesian dia dihianatin Megaston, ditinggal. Dia kesono aja pikirannya najong. Saya punya teman Ustadz Jepri Al-Bukhari. Ya Allah, uje bu. Almarhum Ustadz Jepri itu 40 tahun 3 hari umurnya. Baru ulang tahun 3 hari. Naik motor ninja 600cc. Weng, nabrak pohon palem. Palanya kejedot pohon palem. Mati. Pala kejedot pohon palem. Mati. Pala kejedot mati kok. Maka jagain pala. Pala kok. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Pala komang-komang, oh, ketok-ketok keluar tuh palanya, nongol komang-komang. Eh norabat abang, udah kesana aja pikiran najong aja. Nih ya Allah. Maka dari itu ayo manfaatin. Tua mati, muda mati, gemuk mati, kurus. Jangan kita ngerasa gemuk, saya gemuk Ustaz sehat sama mati jauh. Enggak, orang gemuk kata dokter cepat mati. Kata dokter, karena lari napasnya ngos-ngosan, kagak ada tempat buat napas. Yang kurus pada girang, syukur gua kurus. Eh kata dokter yang kurus juga cepat mati Pak Ustaz. Lah kok bisa dok, kurang gizi. Mati juga sama. Ibu, kaya mati miskin. Miskin kadang-kadang duluan mati. Berobat gak ada duit, BPJS ditolak. Kaya mati miskin mati. Maka dari itu ayo kita mumpung masih sehat, biar ada bekasnya maulid hari ini. Kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Udah ada guru kita mau ceramah yang kedua, dan ada abang abang dewan kita menyampaikan sambutan ya po ya. Saya belum sama sekali belum tidur ini ya. Tadi acara subuh di malam, acara di bareng Habib Bahar sampai jam 2, jam 3 enggak tidur. Terus acara subuh gabungan tadi di Condet, langsung kemari nih tadi dah, belum tidur sama sekali. Doain Bu ya, biar gemuk. Biar sehat ya, biar sehat kok. Ya. Doain. Soalnya besok pagi jam 7 harus sudah ke bandara saya. Jam 7.30 harus take off berangkat pesawat. Pesawat 7.30 menuju ke Malaysia dalam acara Walimatul Khitan nyunatin Upin Ipin tuh sama-sama. Ini serius banget ya Pak ya. Nah ini aja ya Allah, mana airnya belum dibukain lagi. Sobat tadi agak gelas kek ya lah, yang begini ribet banget, mana keras banget ini ya. ada berani banget ini, air kagak ada temen di meja. Lonong aja sendirian ya, malah diginiin lagi, digencet ini selangnya susah banget ya. Wah, keras udah, biarin bang, udah selangnya digencet di sini susah banget tuh. Kepet. Susah. Mana bening banget lagi. Ini taran cupang hidup ini kok. Biarin dah, emang rezekinya air putih doang. Mana kayak dukun sembur saya dikasih gini ya. Nah ini aja barangkali ya Bu, dan ntar ada abang kita yang mau sambutan, terus juga ntar ada keburu kita, jangan mana-mana, jangan kemana-mana, jangan nyiapin udah banyak nokisa, udah banyak ntar makanan moja, jangan mana-mana tuh udah besek ntar. Dah kita baca Fatihah ya Bu, doain kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat badan, murah rezeki, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, selamat dunia dan selamat akhirat. Kumpul kita hari ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita semua dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Al-Fatihah bi niyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul bi niyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak ini saja yang dapat saya sampaikan, tadi sambung lagi sama guru kita. Dari saya banyak kurang banyak salah, jangan pulang dulu ya Bu ya. Nah ini aja. Kalau kapan-kapan masih penasaran ya ngundang lagi. Kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Ya jangan salahin saya, salahin panitia. Apa berani-beraninya ngundang Ustaz PA begini dah. Fine. Tapi enggak apa-apa Po, saya dikata PA saya girang ya. Tapi empok-empok pada tawa semua. Tuh, berarti kan kita sama-sama PA ya. Ya udah kita pokoknya PA berjamaah dah ya. Dah ya, barangkali ini aja panitia udah siap, barangkali masukin aja ke mobil saya bawa supir no. kalau ada ya kalau kagak bagaimana kek, usahain juga gitu kan, ngingetin ngasih tahu doang Po, takut kelupaan yang barangkali lagi repot pada ngingetin aja ya. Kalau ngomong amplop enggak saya omongin dah, memang enggak boleh Po, dosa kalau ngomongin amplop begitu. Iya, sebab kenapa Bo, kalau guru saya bilang kalau ada ustaz kiai ceramah minta dibayar, dosa itu kiai, dosa Po, kiai ceramah masa minta dibayar tuh nggak boleh, dosa kiai ceramah minta dibayar. Tapi lebih dosa lagi kata guru saya ngundang kiai kagak bayar, itu yang saya takutin dah barangkali ya Po. Mohon maaf, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.